السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup ini untuk mendapati bulan Ramadan pada tahun ini. Dan ini adalah kesempatan yang besar untuk setiap kita meraih kebaikan yang banyak, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Dikarenakan Nabi Al-Salatu Wasalam mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang barokah. Dalam salah satu hadisnya, Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Artinya adalah penuh barakah, maknanya khairun katsir, bulan yang banyak kebaikannya, bulan yang dikalilipatkan pahala amal saleh di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antara contohnya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihin fi ghairihi, atau kama qal, mengucapkan kalimat subhanallah di bulan Ramadan satu kali itu lebih baik daripada ucapan subhanallah 1000 kali di bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan lil ibadah, untuk beribadah. Konsentrasi untuk membaca Al-Quran, membaca tasbih, takbir, tahmid, memanfaatkan waktu semasa masih ada sebelum hilangnya waktu tersebut. Kita mengetahui dengan pasti bahwa nikmat yang berupa waktu akan cepat berlalu dan sirna, habis pada waktunya nanti. Manusia diberi oleh Allah Azza wa Jalla jatah. Bertambahnya hari itu menunjukkan bertambah apa? Berkurangnya jatah hidup itu. Misal kita diberi waktu oleh Allah Azza wa Jalla hidup sampai 70 tahun. Maka hari demi hari kita lalui, itu maknanya berkurang jatah hidup kita dan mendekati kepada ajal kita masing-masing. Sebagaimana ucapan Imam Al-Hasan Basri, salah seorang ulama di zaman tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan, ya Ibn Adam, innama anta ayyamun, idha zahaba yawmun minka, Zahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya tak lain kalian ini terdiri dari hari demi hari. Kalian ini terdiri dari hari demi hari. Apa artinya? Idza dhahaba minka yawmun. Apabila telah berlalu satu hari darimu. Itu maknanya apa? Dhahaba ba'duka. Telah sirna sebagian darimu. Satu tahun 365 hari. Kalau telah berlalu 100 hari, itu maknanya tinggal 250. Kalau sudah berlalu 200 hari, maknanya tinggal 150. Kalau sudah berlalu 300 hari, umurmu berarti tinggal 50 hari. Wahagada manusia. Sehingga yang namanya umur ini, waikom muslimin, sebut-sebut satu nikmat yang tidak bisa kita meminta kembali tambahan. Tidak bisa. Kalau nikmat rezeki kita minta tambah. Nikmat ilmu minta tambah. Nikmat kesehatan minta tambah. Kalau nikmat umur, tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa minta tambah umur. Tidak ada. Kenapa? Karena nikmat umur ini sudah ada batasannya masing-masing. Akan kita bacakan beberapa ayat tentang hal ini. Agar kita bisa menghargai waktu. Agar kita bisa mengerti pentingnya waktu bagi kita. Terkhusus di bulan Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita mendapati Ramadan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah nasihat bagi saya pribadi, bagi para bapak, para ibu-ibu, al-abawul mahad, dan bagi para santri. Kadangkala Ramadan dianggap sama dengan bulan yang lain tanpa adanya tambahan kesemangat untuk beribadah. Eman-eman, karena yang namanya waktu tidak bisa berulang dan kalau sudah habis tidak akan bisa ditambah. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal dengan tafsir Ibn Kathir, beliau mengumpulkan beberapa ayat ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, ayat yang ke-98, ayat 99 dan ayat yang ke-100. Sekali lagi kita bacakan ini agar kita bisa menghargai nikmat yang berupa waktu karena sangat mahal. Kita tidak bisa meminta tambahan. Dan tidak seorang pun akan diberi kesempatan yang kedua kali. Kalau sudah habis waktunya di dunia, mati. Setelah kematiannya tidak akan mungkin bisa dia hidup lagi di dunia. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang ditafsirkan Imam Ibn Kathir, berfirman atau berbunyi, hatta idza jaa ahaduhumul maut, hatta sehingga ketika telah datang kematian merenggut seorang di antara mereka, qala, orang itu mengatakan, rabbirji'uni, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia lagi, kembalikan aku ke dunia lagi. Ini kondisi orang yang ada di alam kubur. Begitu dicabut dia, cabut nyawanya oleh malakul maut, Dia merasakan betapa butuhnya waktu. Karena dia sudah mati. Dia sudah mendapatkan kematian. Begitu dicabut nyawanya, dia langsung mengatakan, Rabbirji'un. Ya Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan beramal saleh. Karena dulu aku meninggalkan amal saleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini? Tidur, Mas? Oh, tidak. Saya pikir tidur. Sore-sore perut kencot ini loh. Masa tidur? Kalau pagi lah pada subuh, pada ngantuk di... Apa namanya dia? Wajar saya. Pung saya jangan ngantuk, kalau enggak ngomong ngantuk. Ini kalau sore kayak gini ngantuk ya jangan ditolerir. Ya. Kita waktunya sedikit. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Aku akan beramal saleh karena dulu aku tidak pernah beramal saleh. Allah katakan apa? Kalla, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang pasti akan dikatakan oleh manusia. Coba lihat barakallahu fikum. Innaha sesungguhnya hal itu. Ini kalimat. Rabbirji'uni. La'alli amalu salin fima tarakku. Kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal saleh. Karena dulu aku tidak pernah beramal saleh. Aku tinggalkan amal saleh dulu. Kembalikan aku. Kata Allah, inilah kalimat yang pasti akan dikatakan oleh manusia. Menginginkan diberi kehidupan yang kedua kali. Dalam keadaan sudah yakin bahwa kematian itu ada, siksaan itu ada, sakitnya kematian itu sangat terasa, dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia dari siksaan itu kecuali amal saleh. Karena itu ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan beramal saleh. Ini kalimat yang dikatakan oleh manusia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Dia mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzah. Dan mereka bertempat di barzah sampai hari pembangkit. Kalau bahasa kita di depan mereka. Kalau bahasa Al-Quran min waraihim barzakh. Belakang mereka. Yani setelah mereka mati. Akan menjumpai alam barzakh. Alam kubur. Apa itu barzakh? Barzakh itu adalah fasilah. Alam yang menjadi pembeda atau pembatas antara dunia dengan akhirat. Akhirat belum ada sekarang. Belum ada kiamat. Maka orang-orang yang mati berada di barzakh. Negeri, satu tempat yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Ketika dunia ini hancur, yaumul akhir, kiamat besar, maka manusia semua mati. Kemudian di saat itulah dibangkitkan manusia untuk masuk ke fase berikutnya, yaumul akhir. Nah, kisah ayat yang tadi kita bacakan adalah kisah orang yang baru mati. Baru mati. Dia berpindah ke alam barzah. Belum berpindah. Baru dicabut. Dia sudah mengatakan, Rabbirji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku. Ke dunia lagi. Aku akan beramal saleh. Karena dulu aku tidak beramal saleh. Orang ini sangat menghargai waktu. Tapi setelah mati. Ketika hidupnya menyanyiakan waktu. Berlalu kosong tanpa amal soleh. Dianggap hidup ini main-main. Padahal di sana ada barzah. Dia akan segera dihuni olehnya. Coba setiap kita seperti ini. Ya Allah, beri aku kesempatan. Ini masih hidup. Biar aku kesempatan, besok hari, aku akan beramal saleh. Ya Allah, beri aku kesempatan. Besok hari, aku akan beramal saleh. Masih ada kesempatan. Sebelum penyesalan, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan kita baca sedikit keterangan Imam Ibn Kathir. Baru kemudian kita akan bacakan beberapa ayat yang dinukilkan oleh beliau dalam tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an halil muhtadar indal maut. Ayat ini, Allah mengabarkan pada ayat ini tentang kondisi orang yang kedatangan kematian. Muhtadar, orang yang kedatangan kematian andil maut. Minal kafirin, dari kalangan kafirin, awil mufritin, atau orang-orang yang lemah dalam menjalankan perintah Allah di amrillah. Mudah-mudahan kita bukan kafirin, walhamdulillah kita muslimin. Bukan, dan mudah-mudahan pula kita bukan mufritin, orang yang lemah dalam menjalankan ajaran Allah. Mudah-mudahan kita adalah ahlu tauhid. Kita adalah ahlu sunnah, orang yang semangat dalam beribadah. Amin. Berdoa kepada Allah, mengharap padanya taufik. Wa qablahu min dzalika wa su'alul raj'ah ila dunya. Lihat, Allah beritahukan kepada kita kondisi mereka itu minta kembali ke dunia dalam rangka apa itu? Liyusliha ma kana afsadahu fi muddati hayatihi. Ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki segala apa yang dia telah rusak, untuk mengisi kebaikan hidupnya yang dulu telah dia isi dengan kerusakan. Kalau bisa pulang ke dunia, kalau bisa hidup lagi, akan diisi dengan amal saleh. Dan tidak akan mengulangi kembali amalan-amalan kemaksiatan. Ini keinginannya. Walihada qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kalla. Orang ini telah tahu akibat dari dosa selama ini, dia harus mempertanggungjawabkannya. Maka segera dia minta, ya Allah, pulangkan lagi ke dunia, pulangkan lagi ke dunia, ya Allah. Aku akan beramal saleh. Takut dengan amal maksiat yang dulu telah lakukan. Aku janji akan beribadah. Aku janji akan beribadah. Jawabannya apa tadi? Kalla. Tidak sama sekali. Nikmat umur itu tidak akan ada tambahannya. Kalau sudah ajal, mati. Berhenti. Tidak akan ada satupun kekuatan yang menghidupkannya, mengembalikannya untuk hidup. Tidak ada lagi. Akhirnya kaum muslimin, mari kita hargai nikmat waktu. Karena nikmat ini sangat besar. Al-Imam Ibn Kathir kemudian menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Munafiqun. Ayat yang ke-10 sampai 11. Ayat ini berbicara tentang orang ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Nyawa sudah di tenggorokan, sudah ditarik dia. Nyawa itu ditarik melalui kemana? Arah bawah. Melalui arah bawah. Syekh Ibnu Taimin menjelaskan tentang hal itu. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, hadis Nabi SAW. Saya ulangi ayat dan hadisnya. Allah berfirman, Atta Idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Hatta ketika atau sehingga ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan di saat itulah kalian bisa menyaksikan ajal. Kata Syekh, ayat ini menunjukkan bahwa dicabutnya nyawa itu dari bagian bawah. Karena kalimat hatta menunjukkan pada puncak. Bahwa sampai ketika ditenggorokan sudah yugharir. Yugharir ta yugharir. Syakrat maut. Ketika itu antum hina idzin tandurun. Kalian di waktu itu bisa melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nyawa dicabut mata manusia itu melihat. Idza qubidatir ruh tabaa'ul basar. Apabila ruh itu dicabut diikuti oleh pandangan mata manusia. Walaupun dia koma, terpejam sekian hari dia koma, tapi ketika mati dia akan terbuka matanya, menyertai nyawanya dicabut. Tabaa'ul basar. Karena itu Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz, yang pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang ada di sampingnya orang yang barusan meninggal adalah taghmidul ainain, menutup dan memejamkan matanya orang yang mati agar tidak kaku melotot terus. Tutup segera. Mau masih lemas, tutup. Kadangkala mulutnya terbuka karena sakitnya luar biasa. Pernah menyaksikan orang meninggal? Enggak pernah. Dan kelihatan. Innal maut li sakarat. Tapi mengatakan sebenarnya kematian itu ada sakaratnya. Saya pernah melihat orang meninggal dunia itu. Dari sekian lama saya di situ tunggui sama. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Ya. Dia mengambil nafas sampai sininya dekok sampai begitu. Orang yang hidup enggak bisa. Itu saking sakit. Setelah itu diam, tidak bergerak, matanya membuka. Terus dia tutup. Al-maut. Ketika sebelum mati, Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ أَيَّأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Berinfaklah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada seorang di antara kalian al-maut. Ketika datang al-maut, ketika datang sakaratul maut, fayakul. Dia mengatakan, dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajlin qarib. Wahai seandainya, engkau tunda kematianku barang sejenak. Laula akhartani ila ajlin qarib. Wahai seandainya engkau undurkan kematianku barang sejenak. Fasaddaq wa kum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Aku akan bersedekah. Kenapa? Karena amalan yang mudah itu sedekah. Dia punya uang, keluarkan. Selesai sudah sedekah. Dia cari yang jariah. Tidak makan waktu banyak. Tidak makan tenaga banyak. Dia punya uang ratusan juta, keluarkan. Ini untuk sedekah masjid. Ini untuk sedekah. Ini untuk sedekah. Mati. Amalan yang cepat. Kalau dia tepat sasaran, mendapatkan pahala yang jariah. Aku minas salihin. Aku akan jadi orang yang saleh, mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang dosa. Hadirin yang makan. Sekali lagi, apakah kemudian Allah, oh kayak gitu, ya monggo. Mati nih. Bulan ngarep baik. Apa begitu? Tidak. Dia walaupun meminta untuk diundurkan kematiannya. Tidak. Allah katakan dalam ayat ini. Walayyu akhirallahu nafsan Idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengundurkan kematian satu jiwa pun ketika telah datang ajalnya. Walaupun dia minta, ya Allah, tolong ya Allah, jangan detik ini mati ya Allah. Tolong ya Allah, undur barang sejenak. Sejenak saja. Tidak. Wali akhirullah nafsan. Tidak akan diundurkan satu jiwa ketika telah datang ajalnya. Dan yang paling dahsyat setelah itu adalah apa? Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang kamu telah lakukan semasa di dunia. Sudah cengep-cengep. Ngerti dosanya kabeh. Aduh mati. Sudah tidak bisa lagi beramal. Dari kemarin kemana dia? Hari ini minta diundurkan kematiannya. Kemarin kemana dia? Kemarin ada waktu. Bulan lalu. Masih ada waktu. Untuk apa? Kemana dia selama ini? Selama ini dia tidak tahu ajalnya telah dekat. Selama ini dia sangka kematiannya masih jauh. Selama ini dia masih menyangka ada kesempatan untuk beramal. Ternyata hari itu dia mati dan tidak akan pernah mendapatkan waktu lagi. Hadirin, apakah kita menjadi salah satu di antara dua orang ini yang mengatakan kalimat tadi ketika ajal mendekat, atau mengatakan kalimat, ya Allah, kembalikan ke dunia lagi, aku akan beramal soleh. Dua-duanya adalah orang yang binasa. Dua-duanya adalah orang yang menyesal. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa semua orang menyesal. Orang yang mukmin menyesal. Orang yang kafir menyesal. Ahlul ibadah menyesal. Ahlul maksiat menyesal. Ahlul maksiat menyesal karena tentunya kemaksiatan itu merugikan dia. Dia menyesal. Kenapa dulu berbuat begini? Kenapa dulu berbuat begitu? Menyesal. Akibatnya dia harus mendapatkan siksaan. Orang yang mukmin, orang yang beramal saleh juga menyesal. Kenapa dulu tidak ditambah? Kenapa dulu cuma segitu? Kenapa dulu tidak dimanfaatkan sebaik-baik? Menyesal. Berkaitan dengan nikmat berupa umur. Kenapa dulu saya hanya membaca Quran sekian? Kenapa dulu saya sedekah hanya sekian? Kenapa dulu saya beramal saleh hanya sekian? Kenapa dulu tidak lebih dari itu? Karena dia melihat surga Allah yang begitu nikmat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umur rahasianya Allah azza wa jalla. Tidak seorang pun di antara kita tahu. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan beberapa ayat yang lainnya. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. Dalam ayat ini disebutkan penyesalan mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasul. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita nikmat taat dan nikmat iman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur sekali. Inilah dia yang dicap oleh mereka-mereka yang telah mendapatkan adab. Duhai, seandainya dulu di dunia kami taat kepada Allah. Duhai, seandainya dulu di dunia aku ikut Nabi, mentaati Nabi. Ini yang menyelamatkan manusia dari adab. Kita bacakan ayatnya. Allah berfirman, wa andhirin nas, dan peringatkanlah manusia. Yauman ya'ti yaumun ya'ti yaumul adab, akan datang satu hari yang penuh dengan siksaan. Fayaqulu alladziina dzalamu, maka di saat hari itu, di saat hari siksaan itu telah datang, orang-orang yang berbuat zalim mereka mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Allah, tundalah kematian kami barang sejenak. Nujib da'wataka, kami akan memenuhi panggilanmu, kami akan mentaati perintah-perintahmu, wa nattabi'ur rusul, dan kami akan mengikuti rasul. Ya dari kaum muslimin, ya Allah, beri aku waktu baris sejenak. Untuk apa? Beriman kepada Allah. Nujib da'atak. Kami akan menerima ajaranmu. Kami akan mengikuti ajaranmu. Kami akan memenuhi seruanmu. Wa nattabi'ur rusul. Kami akan mengikuti rasul. Terlambat. Kematian itu telah menghampirinya. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan mereka, awalam takun aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Allah katakan kepada mereka, bukankah kalian dulu ketika dunia mengatakan kalian tidak akan sirna, kalian tidak akan mati, kalian tidak akan disiksa. Misal seperti orang-orang ateis, orang-orang kufar, tidak beriman dengan Al-Quran wa Sunnah. Menganggap hidup ini sudah hidup-hidup, mati-mati sudah. Berlalu begitu. Kalian malah mengatakan, kita tidak akan mati. Hidup akan selamanya. Atau mereka memiliki keyakinan reinkarnasi. Memiliki rotasi. Mati, kemudian akan tercipta kembali jadi orang. Berputar begitu. Keyakinan-keyakinan kufar dibantah dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, penyesalan bagi mereka yang tidak taat. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kondisi mereka, para pendosa. Walau tara idil mujrimina nak, walau tara, kalau seandainya engkau bisa melihat, idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim, tatkala para pendosa tertunduk kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka tertunduk dalam keadaan penuh dengan rasa takut. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, absorna, kami telah melihat siksaan itu ada. Wasami'na, dan kami telah mendengar bahwa siksaan itu ada. Sudah nampak adab, sudah nampak di depan mereka siksaan. Maka mereka mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Sekarang ini kami telah berkeyakinan. Yani kami telah yakin ternyata betul ada siksa. Ternyata betul ada neraka. Dulu ketika di dunia tidak percaya. Dulu ketika di dunia menentang. Dulu di dunia ketika diingatkan dengan dosa dan maksiat melawan. Dulu tidak ada iman. Kami sekarang yakin, kami sudah melihat. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal. Beri kami kesempatan. Kami sudah yakin. penyesalan selalu datang di belakang. Kita tidaklah harus seperti ini. Yakin setelah melihat siksa. Jangan. Yakin setelah melihat adab neraka. Jangan. Kita sudah yakin dari sekarang ini. Di sana ada jannah. Di sana ada nar. Keyakinan ini mendorong kita beramal saleh, meraih surga. Keyakinan ini menghentikan kita dari maksiat. Jangan sampai kita masuk neraka. Keyakinan ini telah ada. Jangan setelah mati baru yakin. Menyesal engkau. Menyesal. Di akhirat tidak ada tempat untuk beramal. Di akhirat tidak ada waktu untuk beramal. Karena waktu untuk beramal ketika di dunia. Coba lihat kalimat ini. Rabbirji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Atau kalimat ini, farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Karena akhirat bukan waktu untuk beramal. Akhirat bukan waktu untuk beribadah. Akhirat bukan waktu untuk beristighfar. Dunia inilah waktu untuk beramal, beristighfar, bertobat, bertaswi, bertakbir, beribadah. Dunia inilah. Karena itu mereka tidak mengatakan, ya Allah, kami akan beramal sekarang. Tidak. Amal itu ketika di dunia. Harjina kalau demikian, pulangkan kami ke dunia. Namal salihan. Kami janji akan beramal saleh. Inna mukinun. Karena kami sekarang ini telah yakin. Hadirnya makan. Mari kita hargai nikmat waktu. Segala sesuatu itu akan menjadi apa? Menjadi penting ketika hal itu berkurang atau habis. Uang, umpamanya uang. Ketika orang memiliki ratusan juta, dia foya-foya. Makan yang restoran makan 300 ribu, hanya dimakan sedikit, hanya dibuang. Foya-foya. Dia beli mobil mewah, sukanya. Begitu uangnya berkurang, kebangkrutan dia alami. Pajak yang menggelembung. Utang yang terus akhirnya. Ketika uang tinggal sedikit, dia main-main. Disayang saya. Jangan sampai ini habis. Itulah yang namanya nikmat. Sehat pun demikian. Sehat, waras, bergas. Tidak terasa ini sebagai nikmat. Tapi lihat ketika Anda sakit. Kronis. Anda divonis oleh dokter. Terkena penyakit ini. Anda merasakan nikmat sehat sesuatu yang besar. Ketika sudah hilang darimu sehat itu. Nikmat waktu pun demikian. Kita karena tidak tahu kapan kita mati. Selalu dalam keadaan. Mari beramal. Nanti masih banyak waktu. Mari beribadah. Nanti masih ada waktu. Akan selalu begitu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Maka ayat-ayat ini. Kaum muslimin nasihat bagi kita. Ajal itu sesuatu yang pasti. Waktu itu bisa berkurang. Dan bahkan habis sekonyong-konyong tanpa kita tahu. Bisakah kita menghargai nikmat waktu ini, ya kaum muslimin? Bahagia nikmat. Kalau yang lainnya mungkin orang bisa bertambah nikmatnya. Tapi kalau umur, tidak ada satupun yang bisa memberi. Tidak ada satupun yang bisa berbagi waktu. Tidak ada satupun yang bisa membeli waktu. Hadirin yang melakukan. Di dalam ayat yang lainnya, Imam Ibn Kathir menukilkan surat Al-An'am. Ayat yang ke-27 dan 28, Allah berfirman, walau tara idh wukifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau seandainya engkau bisa melihat ketika mereka diberdirikan di hadapan neraka, mereka mengatakan, ya laitana, duhai seandainya kami nurad dikembalikan ke dunia lagi. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, duhai seandainya dulu kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, duhai seandainya dulu ketika di dunia kami menjadi orang yang beriman. Lihat kaum muslimin, ucapan mereka. Betapa besar nikmat iman itu. Betapa besar nikmat yakin terhadap ayat-ayat Al-Quran semuanya. Betapa besar nikmat ibadah yang kebanyakan manusia tidak mendapatkan hal ini. Maka syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan ini semua kepada kita. Manfaatkan nikmat ini. Manfaatkan. Jangan berlalu waktu tanpa kita mengucapkan tasbih, takbir, tahmid. Walaupun di kendaraan. Walaupun di pekerjaan. Sambil kita tunggu toko. Lisan kita bisa membaca subhanallah. Wabihamdi subhanallahil azim, subhanallah wabihamdi subhanallah azim, atau subhanallahi wabihamdi adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Subhanallah wabihamdi adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Subhanallah wabihamdi adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Ini dibaca 3 kali dalam 1 hari. Hadir maka kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya dalam 1 hari. Nabi mengatakan, la in aqul, kalau aku mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabu ilayya mimma tala'at 'alayhi syams. Ini lebih aku sukai daripada 1 dunia beserta isinya. Di mana di hari itu matahari terbit dari arah timur. Saya ucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayajijahadukum fi kulli yawm alfa hasanatin. Nabi 1 hari bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian yang mampu dalam 1 hari mengamalkan kebaikan 1000 pahala. Mengamalkan kebaikan dengan pahala 1000 alfa hasanah. 1000 kebaikan. Apakah di antara kalian yang bisa melakukan itu? Faqalu, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana gitu ya Rasulullah? Seorang bisa mengamalkan 1 amalan, dia mendapatkan 1000 kebaikan. Maka Rasul mengatakan, yusabbihu lillahi fi kulli yawm, yusabbihu lillahi 100 tasbihatin. Seorang mengucapkan subhanallah dalam 1 hari 100. Minimalnya dikalipatkan 10 kali lipatnya. Jadilah 1000. Maka kata Nabi, kutibat lahu 100 haimika. Kutibat lahu 1000 hasanatin. Wahmiyat anhu 1000 sayyat. Ditulis bagi dia 1000 kebaikan. Jadi hapus darinya 1000 dosa. Ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beratus kali. Al-Syeikh bin Uthaymin mengatakan, apakah harus dalam satu waktu sekali duduk membaca subhanallah 100 kali? Beliau mengatakan tidak. Yang penting satu hari 100 kali. Bisa engkau pagi 10 kali atau 20 kali, nanti agak siang 50 kali, agak siang sedikit lagi, sempurnakan 100 kali. Boleh. Bahasa kitanya dicicil. Anak kita orang suka mencicil. Ini aja pecicilan, Pak. Hadirin mereka boleh. Dan itu kesempatan kita. Masya Allah. Kesempatan kita. Membaca hal yang seperti jangan berlalu umur kosong. Kalau tidur bagaimana? Tidur boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Ketika memang badan capek, lelah, butuh istirahat. Inna li badanika 'alaika haqqun. Sesungguhnya badanmu juga punya hak. Tidurkan. Setelah engkau tidur bangun, rest lagi, kau manfaatkan. Bagi ibadah. Qiraatul Quran, atau hafal hadis atau durus ilmiah, membaca fatwa ulama, atau yang paling penting, qiraatul Quran. Itu yang paling pokok di saat bulan Ramadan. Capek sedikit, berhenti. Jangan minum, Pak. Siang-siang minum. Malam lah sila. Lelah letih. Kami madang baca Quran. Saya kebetulan, Pak. Mungkin tidak bisa. Baca Quran sambil ngemil. Ya. Hingga satu galon habis bagimu. Insya Allah. Tidak apa-apa. Murai kipatangnya ibu, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari singkat. Menggugah kita. Betapa pentingnya nikmat waktu yang tidak akan pernah orang itu bisa mengulangi kembali atau meminta tambahan. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.